Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Moderator, seterusnya yang dikasihi ahli panel forum, Dr. Said Azman Adun Batu Buruk, yang dikasihi sahabat saya saudara Saifuddin Nasution, ahli parlimen Macang, yang dihormati Datuk Al-Ustaz Abu Bakar Cik, seterusnya para pemimpin, ahli jawatan kuasa penganjur forum, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur Allah memberi keizinan kita pada malam ini berkumpul di padang yang luas ini dalam satu sesi forum rakyat yang bertajuk Bajet 2010. Mungkin ada lagi di antara pakcik dan makcik yang tak tahu benda bajet tu benda apa. Di balik kanan ni, kenapa bajet, kenapa? Jadi bajet tu, bahasa orang putih, orang Melayu panggil belanjawang. Dan belanjawang, kenapa? Tak erti juga. Ada, mungkin ada yang tak erti. Belanjawang ni maknanya kita umumkan, maknanya kita nak bayar banyak orang yang muda dekat. Kalau nampak orang negara tu tak faham. Orang di rumah. Jadi tu laki kita, budang ni, kita nak belanja lagi dapur, jatuh lah. Nak sekolah, 60. Bagi yang nak beli-beli, 40. Bagi yang nak girang, jangan ending, 80. Tu panggil belanjawang. Tu belanjawang panggil. Lalu, tak faham apa benda dah. Ada belanjawang bajet. Jadi, kalau belanjawang bajet negara, mana Perdana Menteri umumnya, pada tahun 2010, kita akan belanja banyak ni. Belanjawang negeri Terengganu, maknanya, abang mak saing kita kata, tahun ni kita akan belanja banyak ni. Tapi kita dengar dah masing-masing, semua orang dengar dah tadi, pelik sungguh lah belanjawan negara pun pelik. Belanjawan maknanya negeri pun lebih lagi ajaib. Belanjawan negara, semakin hari, semakin tahun, semakin berkurangan. Tetapi cakap-cakapnya kita ni semakin maju, semakin membangun, semakin dihormati di mata dunia. Tapi nak umum belanja ke hodok-hodok cetong. Jadi kita faham maknanya tak ada pitihnya tu. Begitu juga dengan belanjawan negeri. 1.8 bilion. Kita nak sentuh hok ni dulu. Hok hadis tu kediang sikit. Kita nak bajet juga kita. Ingat aku komang apa. Pendapatan negeri Terengganu tadi disebut 2 tahun 2000 sampai 2009 15 bilion lebih. Ada pakcik-makcik dah sebilion banyak mana. Sebilion ni kalau ambil piti ke 50 bol lagu ni gembah atas pakcik mapuh. Banyak ni sebilion. Manakala 15 bilion 2 bank pasir piti. Allah Rabbi. 15 bilion dah benda kita dapat. Ni dah tak ada. Dengan jalan berlubang-lubang, dengan jambatan buruk, tahun bila jambatan mana? Lepas zaman British. Jambatan mana? Waktu dengan 15 bilion, wak lolok katalah kalau hamba lah mesti besar. Wak lolok. Kan sungguh. Dengan 15 bilion kita kira-kiralah, kita bercakap dengan pakar-pakar ekonomi, 9 tahun punya pendapatan 15 bilion. Negeri Terengganu mempunyai jalan terbaik di Asia. Start daripada Sempadan Kelantan sampai Sempadan Pahang di Kemamang, 2 lane yang tidak ada lubang walaupun sebesar puting colok. Dan lampu tiap-tiap 30 meter sebatang. Begitu juga daripada Terengganu ke Kuala Berang. Tapi ada tak benda tu? Tak ada. Maknanya duit itu telah dihilangkan dengan cara magic. Fahamlah magic. Jadi hasil tak ada. 15 bilion ni Allah Rabbi, jambatan mana tu dua line dah sumbat remuk. Tengok petang-petang. Orang balik kerja daripada 3 sampai jambatan mana jadi se. Muhala dulu aku hala dulu muhala dulu kepau kena. 800 beki mampu. Jambatan di Bukit Kuang Kemamang daripada 3 berebut nak masuk se. Jeng habis berbatu-batu. Lama mana dah? Sudah 40 tahun. Nah, tapi duk kabar saja pitih banyak, pitih banyak, pitih banyak, sapa cleaning tak buat. Kalau kita mesti besar, jambatan mana tiga lapis. Bawah ada jin. Tengah ada surah pula tengah jambatan. Ini sungguh pasal banyak sangat duit 15 bilion terlalu banyak. Macam ginilah mudah-mudah maknanya pendapatan ayah, maknanya suami seorang ayah 15 ribu sebulan. Tak, 15 ribu sebulan, tiba-tiba tak mampu pun beli kereta hak molek sikit. Kaki buruk tu. Anak naik, turun dah belakang anak dah mak ni. Oh dah ingat mak dah lah bonek. Jadi mana sabar kalau maknanya ayah kita pendapatan 15 ribu ringgit, kita sebagai anak nak beli kasut sekolah pun tak mampu, bermakna ayah kita telah menyelewengkan wang. Nampak? Kita adalah negara yang, negeri yang terkaya, nombor dua terkaya dalam Malaysia, tiba-tiba rakyat nombor dua paling basak, papa kedana di dalam Malaysia. Sungguh. Bapa jadi gini? Kerana kita ni, tidak mementingkan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu lagi. Nampak? Kerana kita itu penting sangat dunia, akhirnya kita tertipu dengan janji-janji dunia. Kita dok nampak orang nak bisnah, orang nak bisnah, pakak sokong belakang ni. Sehingga kita tak nampak orang telah menipu kita berpuluh-puluh tahun. Tak ada orang yang tak mau senang. Semua orang nak senang. Rasulullah pun nak senang. Tetapi biar Tuhan beri kesenangan-kesenangan itu terdibolak oleh satu golongan. Mudah-mudah cakap kerajaan ni macam ahli batang kuasa surat lah. Ahli batang kuasa surat, kita tubuh, kita latih. 5-6 orang ni dia akan urus perbelanjaan harta benda surat. Orang sekolah, orang berdua, orang dapat kutipan-kutipan dengan jualan semayang. Beribu-ribu ringgit sebelah, mestilah dihandle. Mestilah diuruskan oleh jawatan kuasa surat. Supaya semua orang dah merasakan akan sama-sama. Daripada sumangan ada berharta surat. Tapi yang berlaku sekarang, Tok Imam, Tok Bila, pengusi dengan Imam Musib. Dia punya Tok dia saja. Anda boleh tengok, kalau banyak kuasa surat, dia buka Tok Imam. Kan itu yang ripah. Ini yang hanya berlaku di dalam negeri kita sekarang. Nampak? Sebab itulah, disebut sebagai amalan dalam hadis. Nah, bila Allah sayang sesuatu penduduk, sesuatu masyarakat, maka jadilah pemimpin-pemimpin mereka orang takwa. Tapi kalau Allah tidak suka, Allah nak jahanamkan sebuah negara, maka Allah beri pasal itu kepada orang-orang yang akan membolat harta negara, kemudian melakukan penyewengan dan kezaliman. Masalahnya kezaliman dan pembohongan telah begitu lama, tapi kenapa kita masih lagi tak serik-serik? Kalau orang tipu kita sekali, kali kedua, kita payah tak kena tipu. Kalau dua kali kena tipu, kali ketiga pakai gereti lah tak kena tipu. Tapi kita telah ditipu lebih daripada 50 tahun. Nampak? Ambil waktu tadi dah 2000 sampai 2009, 15 bilion lebih pendapatan gaji negeri Terengganu untuk rakyat Terengganu. Paling komang sekali rakyat negeri Terengganu pakai kereta proton wajar. Paling komang. Nampak? Ni hak motosikal buruk nyaknya, hak kita ada kereta boleh tahan. Tak mampu dengan motosikal buruk tu lah. Nak gendong anak dalam raga dua. Belakang dua, mak duduk atas pelik belakang. Pasal tidak mampu. Nampak? 15 bilion. Semua rumah rakyat Terengganu ada sekurang-kurangnya satu penghawa dingin. Kalau kerajaan agihkan sama rata. Dan memang wajib. Orang yang jadi pemerintah mesti diadilkan pembahagian. Sayyidina Umar cukup takut apabila maknanya nak mengagihkan wang rakyat kepada rakyat. Takut-takut apabila dibahagikan, diagihkan juga kepada anak beranak dia, orang akan kata Sayyidina Umar menyelewing. Padahal diagihkan sama banyak dengan orang lain. Pendek kata mudah cakap, kalau menteri pakai kereta harga RM200,000, maka mestilah juga rakyat pakai kereta RM200,000. Itulah keadilan yang dikendaki oleh Islam. Nampak tak? Nah, tapi tak berlaku seperti itu. Nah, dia free, minyak free, elektrik free, habis free. Tak tahu benda kita. Duk sokong situ. Suruh pakai baju, pakai baju. Suruh pakai topi, pakai topi. Suruh nyanyi, nyanyi, peluh-peluh berjeruk. Nah. tak sedar bahawa kita telah ditipu. Tengok tak ni, nak kabar, nak naik pula satu, nak reka satu cukai baru. Allah Rabbi, cukai. Tanda sayangnya ke kita, nyebang cukai tu. Orang kalau sayang kepada seseorang, orang kiyum. Nampak? Nah? Kalau maknanya suami sayang ke isteri, dia kiyum isteri dia. Kuih, kiyum. Ni dia kepok, kepok, kuih suti. Bini dia pun gosok-gosok sakit, bang. Buah minyak, buah minyak. Malik lah, malik, kepok, kuih suti lagi. Apa yang mau kepok ini? Sayang. Sayang kepada hotok pun gitu. Kalau sayang, maka mesti didulukan rakyat. Patutlah menjadi motto semata-mata. Rakyat didulukan. Didulukan apa? Dalam bab nak kutip cukai. Kocek rakyat ni bahang dulu. Itu yang sebenarnya. Jadi bila lagi kita nak sedar? Kalau kita tak ambil berat perkara ini, Nabi tidak akui kita sebagai umat baginda. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak mengambil tahu apa yang berlaku di kalangan umat, maka dia bukanlah daripada kalanganku. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minni au kama qala. Siapa yang tidak ambil bicara, tak ambil endah, tak ambil berat dengan apa yang berlaku di dalam negara, dengan apa yang berlaku pada rakyat, maka dia bukan daripada kalanganku. Nabi tak mengaku umat kalau kita tak percaya. Apatah lagi kalau kita ni bersekongkol dengan golongan yang melakukan penyelewangan, penipuan seperti ini. Dalam suatu hadis yang selalu kita dengar, Rasulullah pernah bersabda, sayakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa'ana ala zulmihim. Falaysa minni walastu minhu walam yarid ala haudi au kama qala. Kemudian daripada zaman aku bila-bila akan ada suatu zaman di mana kerajaannya sangat kuat melakukan pembohongan dan suka melakukan kezoliman. Maka barang siapa yang menolong pembohong, yang membenarkan pembohongan mereka itu, kemudian membantu kezoliman mereka itu, maka dia bukan dari kalangan aku. Aku bukan daripada kalangan dia. Dan dia bukan, dia tidak akan dapat minum di dalam kolam kausarku. Ini amaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawanya kita haram bersekongkol dengan golongan pemerintah yang telah melakukan pembohongan kepada rakyat. Dalam satu hadis yang lain, yang maksudnya, tiap-tiap pemerintah akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tangannya terikat pada lehernya. Maka keadilannya kepada rakyatlah yang akan membuka ikatan tersebut. Jika ada seorang rakyat yang telah ditipunya, maka dia tidak akan tercabut tali tersebut, akan diheret ke neraka. Tipu sama-sama. Dalam bak lega minyak, keluar bila harga minyak pasaran dunia naik, keluar dalam radio kita duka cita, kita bersedih, kita sama-sama merasai kesusahan bersama rakyat. Aduh. Dengan sebab harga minyak dunia, pasaran dunia telah naik, kita bimbang nanti ekonomi kita, rakyat kita menjadi susah. Nampak? Padahal baru ni naik, dah ni naik lagi, kita turut sedih dengan kenaikan tersebut. Ini sebenarnya adalah pembohongan. Raya hak bahlul, dia kata, Allah tengok tu lah baiknya kerajaan, dia tolong susah hetek ha. Tengok tu lah, dia sedih hetek. Baik dia, sedih hetek. Sedih apa benda dah minyak naik? Minyak naik, tembok bunga api ni. Pasal bila minyak naik, mana gaji naik? Kita pengeluar minyak. Nampak tak? Yang kita sedih itu, apa barang? Apa benda cerita yang kita sedih? Orang kelaut bersedih. Bapa buat mak nangis sama. Sedihnya. Bapa. Harga ikan naik pula. Naik mana? Dulu kisya orang ambil RM5. Lebih 10 pula. Dah sedih benda ke hutung? Dah mau cari ikan kan? Ada pula orang kelaut cari ikan. Dah ada ikan pasal naik. Dia ke hutung. Maka kita pengeluar minyak, yang gali minyak, tak perlu berduka cita. Bahkan bersukaria. Yang berduka cita negeri yang tak ada minyak. Dahlah minyak kita ambil tu hantar ke Europe. Kerana harganya sangat mahal. Beli pula minyak kuit, minyak kota yang harga separuh saja. Nah, bila separuh saja lagi untung. Hak kita banyak, mahal dijual. Beli minyak murah. Bila beli minyak murah, balik jual mahal daripada minyak wali kota. Ini pembohongan. Daruannya gitu. Ha, gitu. Dia sungguh sejauh. Sungguh, ha. Ha, kalau gitu segit dah, weh. Ha, segit, segit, segit puan. Weh, air kotak. Pakoh pula. Jadi kita nak terang ni kerana ini kemungkaran. Membelanjakan aset negeri, aset negara, membabi buta. Membelanjakan ke dalam kocek sendiri. Membelanjakan untuk kroni-kroni sendiri. Perkara dosa. Perkara haram. Perkara maksiat. Perkara mungkar. Maka kita yang celik ni, ingat pesanan Nabi. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran berlaku, wajib dia ubah dengan tangan. Wa illam yastati fa bi lisani. Kalau tak mampu, tak ada kuasa dengan mulut. Ah, sekarang kita buat forum nak mencegah kemungkaran Kerajaan Barisan Nasional yang telah menghuruharakan rakyat dengan belanjawan ya yang membabi buta, maka kita gunakan saluran lisan, saluran mulut supaya maknanya Allah tanya kita nanti dan mu tengok kemungkaran orang buat maknanya kezoliman. Orang belanja harta negara ikut sik. Dan mu cakap dah. Ha, aku bercakap dah malam ni. Foreign. Ne? Ha, ada bukti. Ha, tolong rakyat, tolong kabur. Bukan kita mari buat foreign, berceramah, buat macam-macam pertemuan dengan rakyat. Bukan kita nak rapah kuasa. Nampak? Sekurang-kurangnya memberi kesedaran ne, kepada Kerajaan Barisan Nasional. Mu nak meretoh pun tak ada masalah. Meretoh lah. Siapa masuk dalam lubang kubur pun tak ada masalah. Tapi ingat, Allah akan tanya satu persatu. Duit berapa bilion belanja kepada rakyat banyak mana? Adil tak yang memberi pada rakyat dengan yang memberi pada binimu? Sama tak yang memberi kepada orang kampung dengan yang memberi kepada anak-anak saudaramu? Itu pasti akan ditanya. Kalau tak boleh jawab, akan diheret masuk ke dalam neraka. Maka kita rasa tak salah. Kita memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional sebelum mereka itu datang ajal. Bertemu dengan Allah dalam keadaan mereka tak mampu. Mampu menjawab di manakah keadilan yang telah mereka lakukan dalam nak membelanjakan harta negeri, harta negara dengan adil sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kamu nak memerintah, memerintah dengan adil. Bukan saja bercakap adil, tetapi membahagikan kekayaan negara secara adil. Kalau benar maknanya, negeri Terengganu ini telah mendapat 15 bilion, maka kita tak dengar lagi orang yang merempat dalam negeri Terengganu. Kalau benar 15 bilion pendapatan negeri Terengganu, tak ada lagi orang Terengganu pakai motosikal. Nah, semua orang. Hak jual pergi kuda pun pakai kereta juga. Nah, hak kaki tu kutip besi pun kurang-kurang nak pakai kereta protong saga juga. Kerana terlampau banyak wang 15 bilion. Nah, tapi oleh kerana berpuluh-puluh tahun dah kita masih sayang kepada Kerajaan Barisan Nasional. Hingga akhirnya Allah akan lingkupkan negara kita sedikit masih nanti. Kalau Tuhan kehendak, kita tidak minta. Tapi kalau kita biarkan terus menerus seperti ini, maka kita sendiri yang menggali lubang kubur kita sendiri. Dah bayanglah kapal selam yang harga beratus-ratus juta tak boleh nyelam. Kapal selam tak boleh nyelam. Nampak? Ha. Kalau nyelam pun bahanglah buka kokok. Dah bukan kapal selam gitu. Kapal timbul panggil. Nampak? Kapal terbang lah 14 buah, 12 buah saja boleh terbang. Sukhoi ni kapal terbang jet pejuang tercanggih. Tengok sama lah dia buat maknanya demonstrasi ni. Memang canggih sungguh. Tapi buat apa jadi dari terbang? Kena lebong. Ambil hak enjin rosak. Enjin hak masuk garam dalam. Enjin hak masuk pasir dah dalam karburetor. Tujuan supaya rosak, kek gi baiki. Nah, order spare part. Spare part saja nak boleh beli negeri Terengganu. Spare part kapal terbang. Bukan spoket taksi. Spoket, spoket taksi naria aja. Nampak? Sukhoi, kapal terbang yang paling laju, di antara yang paling laju. Rekod dia pegang tahun 2005, paling laju. Tak ada orang boleh pitah. Nah, kalau kita panggil, hoi, sapa dia dulu daripada suara kita. Begitu canggih. Tiba-tiba bukan dalang injing sukoi, injing kaci pun dalang. Dari nak terbang, 18 buah, 2 buah saja. Itu cerita kelakar. Dalam kelakar kita kena lebong. Beribu-ribu juta, bukan duit orang, duit kita. Duit itulah yang sepatutnya anak kita bersekolah dalam keadaan lega. Duit itulah yang sepatutnya semua orang dapat beasiswa. Tak payah bayar duit nak masuk universiti. Tak payah bayar duit nak masuk kolej. Tapi oleh kerana dibazirkan begitu banyak oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Barisan Nasional yang sangat kita sayang ni, maka kita sekarang akan jadi merempak. Sedikit masa lagi, kalau kita terus menerus sayang lagi nak tegur, sayang lagi kita nak baiki. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Unsurul zalima wal mazlum." Tolonglah orang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat tanya, orang kena zalim kami fahamlah tolong tu. Orang buat zalim tolong gua ni. Orang yang buat zalim tolong hentikan kezaliman mereka. Mana kalau dia tu jadi tok imam, duk bahang subuh lapang ke ak sokmo, berhentikanlah tok imam tu. Kalau degi ikat rendam dalam kolah. Tapi kalau dia itu menjadi kerajaan, dah berpuluh tahun dia degil daripada nasihat para ulama, nasihat cendekiawan, maka turunkanlah daripada takhta supaya Allah tidak murka kepada kita. Wallahu a'lam.